hari berganti bulan, bulan berganti tahun, waktu demi waktu berlalu. Namun kau tak pernah berubah seperti saat pertama kita bertemu. Masih ingatkah saat pertama ku kecup keningmu? Terucap janji sehidup semati kita bersama. Bersama dalam suka dan duka, bersama dalam tangis dan tawa, bersama dalam susah dan senang, bersama melangkah seiring sejalan. Sampai hari ini ku masih setia. Kita berdua.